Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan dari I'lamul Musafirin. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang ke-125, yatabaqa, tersisa setelah akhir penerbangan sebagian makanan yang lebih dari kebutuhan arukab penumpang. Wa ghaliban, dan biasanya makanan tersebut belumlah basi, belumlah rusak. Li'anna laha muddatan mahdudatan, karena ada jangka waktu tertentu untuk solahiyatiha, untuk kelayaannya, kelayaan konsumsinya. Tukodar yang diperkirakan kurang lebih 3 jam setelah dipanaskan di dalam pesawat. Fa'al yajuzu, maka apakah boleh mengambil makanan ini badal intiha, setelah selesainya penerbangan yang pendek, yaitu penerbangan yang kurang dari 3 jam. Ilman, perlu diketahui bahasanya makanan tersebut kalau dibiarkan pada akhirnya akan basi. Ya, maka jawaban Ibnu Taimin rahimallahu taala, patokan dalam masalah ini adalah lil mas'ul anha. Ya, merujuk kepada bagian yang bertanggung jawab atas makanan. Fa'idha qalu, jika mereka mengatakan, janganlah kalian ambil makanan makanan yang sisa sedikit pun, meskipun itu basi, meskipun berdampak basi. Fa'yusyaru alihim, maka perlu diberi masukan pada mereka, maka perlu isyarat, maka sampaikan isyarat kepada mereka. Isyarat dalam bahasa Arab salah maknanya adalah masukan. Yeah. Maka sampaikan masukan kepada mereka. Bi'ana itlafahu, bahasanya membiarkan rusak, membiarkan basi makanan tersebut berarti tindakan membuang-buang harta. Daripada basi, lebih baik kasihkan kami, bisa kami makan. Dan membuang-buang harta hukumnya haram. Dan masalah ini adalah permasalahan yang tidak perlu dikhawatirkan. Ya, ini artinya la yuqal, tidaklah kemudian dikatakan, yuksya, dikhawatir. Bahasanya mereka para mudifin, para pramugara, yu'akhirun al-akla, mereka menunda makan atau semacam itu, sehingga tersisalah baqiyatu, sisanya itu untuk mereka. Karena ini satu kemungkinan yang jauh. Wa ana ara, dan saya berpandangan, ayu dan tidaklah diizinkan untuk mengambil makanan yang tersisa idakan asalihan, jika masih layak makan, layak untuk dikonsumsi. Soleh di sini ya, jangan soleh dan solihah. Ya. Lakin lau furidal, akan tapi seandainya diandaikan, ana ulam yakun, bahasanya itu tidak terjadi, tidak ada izin, tetap tidak diizinkan. Wa anam alqauhu, kemudian mereka membuangnya. Wa turiha fil ard, dan kemudian dibuang di, setelah sampai di bandara, setelah sampai di tanah, dibuang ke tanah. Falikuli insanin ayakhudahu, maka bagi setiap orang boleh mengambilnya, karena mereka telah membuangnya ke tanah dan mereka telah takhalau anhu, telah berlepas diri darinya, telah cuci tangan atau berlepas diri dan tidak lagi mengurusinya. Ya, maka berkenaan dengan makanan yang ini hak penumpang, namun sisa, padahal ini hak penumpang, apakah boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sini, karyawan-karyawan yang ada, maka disampaikan boleh dan tidaknya ini pastinya adalah mengikuti aturan resmi yang ada. Gimana kalau ada makanan yang tersisa, penumpang dijatah sekian, ternyata sebagian mereka enggak banyak minum, airnya masih tersisa, atau kemudian ada yang banyak yang enggak mau makan, airnya tersisa, maka yang jadi tolak ukur adalah aturan resmi. Yang dimaksud dengan mas'ul di sini adalah aturan resmi, bukan hanya sekedar atasan. Yaitu kemudian kebijakan yang dia buat secara pribadi, namun ini kebijakan yang memang kebijakan resmi dari penanggung jawab. Atau kalau kemudian misalnya di sebagian ke standar rumah makan besar di tempat kita, makanan sisa itu dibuang. Makanan sisa itu dibuang. Karena mereka rumah makan besar itu cuma sekali goreng, sekali ini, hari itu. Kalau misalnya sampai malam kok tidak terjual, maka secara umum dibuang. Secara umum dibuang. Tidak kemudian dikasihkan ke sebelahnya dan sebagainya. Nah, itu biasanya telur ukurnya malah dibuang. Nah, apakah kemudian boleh diambil oleh karyawan? Maka itu mengikuti peraturan perusahaan dalam hal ini rumah makan. Dan kalau kemudian seandainya kemudian kok tidak diizinkan, pokoknya harus dibuang, tidak diizinkan dan kemudian tetap kemudian dibuang, maka setelah misalnya ditumpuk-tumpuk di dekat wadah sampah dan sebagainya, kemudian ditinggal, maka siapa saja yang ngambil boleh ngambil, karena ini sudah mereka sudah berlepas diri, pokoknya di sini ini sampah. Kemudian siapa saja yang ngambil, maka ini bukan hanya karyawan yang boleh ngambil, atau yang bukan karyawan sekalipun ya, kalau bisa kemudian memungkinkan untuk ngambil, maka siapa saja boleh ngambil. Ini kaidah dalam masalah ini. Jika sesuatu barang itu telah tidak dipedulikan oleh pemiliknya, satu barang tidak lagi dipedulikan oleh miliknya, maka siapa saja boleh, ya boleh memanfaatkannya. Dia tahu punya barang di satu tempat dan dia sudah tidak peduli, maka siapa saja boleh memanfaatkannya. Kaidah ini berlaku misalnya untuk barang-barang kos misalnya. Orangnya sudah pergi dan dia sudah enggak peduli, dia tahu punya barang, namun sudah enggak ambil pusing dengan barang yang ada di kamarnya. Dia sisakan begitu saja, dia tinggalkan begitu saja, maka siapa saja yang memanfaatkan boleh. Karena kaidah dalam masalah ini, satu barang yang telah dibuang oleh pemiliknya dan tidak dipedulikan oleh pemiliknya, maka siapa saja boleh mengambilnya. Memanfaatkannya bukan termasuk mengambil barang milik orang lain. Karena orang lain dan pemilik barang itu telah membiarkannya. Atau misalnya yang lainnya, misalnya tamu hotel. Mereka pulang, mereka keluar, tinggalkan kamar dan sejumlah barang-barang mereka tinggalkan. Boleh jadi koran, boleh jadi majalah, boleh jadi makanan. Sengaja, dia gak mau bawa, gak mau repot di safarnya. Ada makanan masih enak. Nah, apakah kemudian mengambilnya halal? Jawabannya halal. Karena dia tinggalkan dengan sengaja. Dia sudah cuci tangan dengan, dia sudah buang statusnya. Ditinggalkan di situ, statusnya dibuang. Maka boleh saja mengambilnya dan memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, seandainya aku mengambil dua botol min ma'i sihah, air mineral yang ada di pesawat, aku bawa bersamaku, ke negeri yang aku akan turun, aku akan tinggal di sana. Fahal alayya syai, maka apakah aku berdosa? Ini mungkin penumpang, pertanyaan. Penumpang ada fasilitas air minum untuk penumpang. Gimana kalau dibawa, dimasukkan ke tas tenteng, kemudian dibawa, dibawa turun. Maka jawabannya, aku berpandangan bahasanya Anda tidaklah boleh mengambil sedikit pun dari apa yang tidak Anda makan. Karena ada perbedaan antara tamlik, perbedaan antara tamlik wa bainal ibahah. Antara memindahkan kepemilikan dan mempersilahkan untuk menikmati. Maka mereka membolehkan untuk Anda untuk makan dan minum masyita apa yang Anda inginkan, akan tapi mereka tidak memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada Anda. Ya, maka di sini ada berkaitan dengan barang milik orang lain, ini ada kaedah yang patut diperhatikan, bedakan antara tamlik dan ibahah. Ya, dan ini ya berdasarkan indikator dan berdasarkan urf bisa menunjukkan hal ini. Ini maknanya tamlik ataukah ibahah. Sekedar dan boleh dinikmati ataukah memang namun dinikmati di tempat ataukah memang itu dipindahkan ke pemilikannya. Tapi wallahu a'lam, fasilitas aqua atau air mineral di pesawat dalam pandangan saya lebih dekat kalau itu tamlik dikasihkan, bukan ibahah, bukan ibahah, namun tamlik air mineral yang ya ukuran bawahnya sedang, ya bawahnya sedang. Kalau itu, kalau naik Garuda, kalau di perjalanan umroh itu ada fasilitas naik pesawat langsung kemudian dibagikan air, air air mineral, tanggung, bawahnya tanggung, adiknya tanggung, namun di atasnya gelas. Wallahu a'lam, makna pembagian tersebut itu lebih dekat tamlik, bukan dimilikkan kepada penumpang. Sama dengan kemudian kalau kemudian Garuda dari Jogja ke Jakarta ada pembagian roti, ada itu tamlik. Bukan sekedar silakan dimakan kalau Anda berkenan untuk kalau mau makan, namun itu dikasihkan. Contoh ibahah itu adalah suguhan tamu. Ketika kita bertamu, kemudian di meja tamu itu ada kue, ada permen, ada ini dan sebagainya, itu bukan tamlik itu. Ya. Itu tamlik apa ibahah? Ibahah. Silakan dinikmati di sini. Bukan kemudian dimasukkan ke tas. Bawa pulang semua. Ya kan? Ibahah kan? Bukan tamlik kan? Ya, kalau kita bertamu, bisa jadi, boleh jadi bertamu biasa atau bertamu hari raya. Nah, itu makanan suguhan itu, suguhan yang ada itu ibahah. Bukan tamlik. Bukan tamlik. Kalau kemudian ada sajian suguhan misalnya di acara pengajian yang ada di rumah-rumah, jadi ada pengajian yang dipindah satu rumah ke rumah atau acara arisan, suguhan dari tuan rumah itu ibahah atau tamlik? Ibahah. Kecuali kalau tuan rumahnya mempersilahkan, oh ini apa? Oh, silakan dibawa, ini jeruknya banyak sekali, masih ada banyak sekali, silakan dibawa aja, nah, itu ya. Namun kalau kalau tidak ada ikrar semacam itu, ya hak kita cuma kalau yang dibentuk piring, nah, itu ibahah, haknya hak ibahah. Lainnya kalau bentuknya apa, kotaan, kue kotaan, itu maknanya ibahah atau tamlik? Tamlik ya. Tapi kalau piring, ibahah ya kan? Budaya mengatakan itu ibahah. Ya dinikmati di situ aja. Tapi kalau kemudian kuenya itu kotaan per satu orang dan dikasih satu kotak isinya kue-kue, itu boleh dibawa pulang maknanya. Silahkan dibawa pulang. Tapi kalau ini yang dipiring, enggak. Enggak kemudian kalian piringnya dibawa pulang, enggak kan? Kalau sekarang kemudian kalau ada acara kemudian hajatan atau manten atau pernikahan kemudian ada suguhan, itu ibahah atau tamlik? Ibahah ya. Itu ibahah. Yang model kemudian ini kita duduk di meja kemudian di situ ada makanan-makanan yang sudah di kemudian di ya dibagikan di piring. Itu ibahah. Maka berkaitan dengan masalah harta orang lain, memanfaatkan harta orang lain, bedakan antara tamlik dan ibahah. Bedakan antara tamlik dan ibahah. Ini itu ditaruh di depan kita itu tamlik dalam rangka untuk memberikan, memindahkan hak kepemilikan, ataukah cuma maknanya ini adalah milik saya, milik kami. Tapi kalau Anda persilahkan, kalau Anda mau makan di tempat, menikmati di tempat, silahkan. Kalau ibahah, maka siapa, kalau makanan itu ibahah, kalau mau bawa pulang harus izin. Harus izin. Kalau itu makanan tersebut, statusnya ibahah. Itu kalau mau pulang harus izin. Kalau mau bawa pulang harus izin. Ini saya ini ya, bawa jeruk atau bawa ini. Tapi kalau tamlik, ya sudah. Emang itu memang hak milik, tinggal bawa aja. Gitu. Dan dalam hal ini ya kembali kepada budaya al-ma'rufu urfan kalmasyruti syartan. Apa yang kemudian bisa kita tangkap berdasarkan budaya, maka itu sebagaimana izin lisan. Nah, kalau saya menurut saya berpandangan kalau botol air mineral itu beliau nilai itu ibahah saja. Namun wallahu a'lam, kalau urf yang beredar yang lebih dekat dari sisi urf itu adalah memang statusnya adalah tamlik. Walidzalika, karena itu syariat membolehkan bagi orang yang musafir yang melewati satu kebun ada padanya pohon-pohon kurma untuk makan buah kurma wa wa'alan nakhli yang makan wa wa'alan nakhli dan itu yang ada di pohon kurma tersebut, akan tapi tidak boleh dia membawa pulang. Ya, terdapat hadis yang menunjukkan musafir yang kemudian melewati satu kebun, maka ya, dia boleh ngambil ya, buah-buahan yang ada di situ, di kebun tersebut, namun cuma dinikmati di tempat. Tidak boleh kemudian dia masukkan ke tasnya, tidak boleh. Namun dimakan di tempat. Terdapat hadis yang menunjukkan hal semacam ini. Dicatatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Lihat di judul babnya di Tirmidzi, bab maja'a, bab tentang riwayat fi rukhsah yang memberikan keringanan fi akli thamarah, memakan buah lil maribiha, untuk musafir yang melewati satu kebun. Kemudian di Nasa'i dikasih judul bab Athamar, buah itu tergolong dicuri setelah dimasukkan ke dalam wadah. Kalau dimasukkan ke dalam wadah, nah ini pencurian. Kalau itu musafir, kemudian dia cuma makan di tempat, ngambil kemudian makan di tempat, maka boleh. Kalau kemudian dimasukkan ke tas, nah ini pencurian. Kemudian, jika tempat yang disiapkan untuk meletakkan gelas air di ruang kendali dan air tersebut litoyar untuk pilot, itu terletak di sebelah kirinya pilot, dan aku terbiasa mengambil gelas tersebut dengan tangan kiri, kemudian aku minum dengan tangan kiri namun karena lupa, maka apakah aku berdosa? Jawabannya akan aku berikan kepada Anda barakallahu fikum satu kaidah penting, yaitu firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Dan Allah telah katakan dalam hadis riwayat Muslim, qad fa'altu, telah kukabulkan. Maka setiap hal yang terlarang, setiap larangan yang diterjang oleh seseorang karena lupa atau tidak tahu, maka tidak ada tanggungan apapun atasnya. Tidak ada dosa dan tidak ada kewajiban tebusan jika itu adalah perkara yang ada padanya tebusan. Semacam orang yang ihram tidak boleh pakai peci karena lupa. Biasanya sholat mesti otomatis pakai peci. Maka kemudian pas ihram, pas sampai hotel, sebelum di Mekah, sebelum berangkat umroh, dia sholat. Sholatnya karena sudah refleks sejak di tanah air bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebagian orang tua itu sudah refleks sholat itu, mesti pakai peci. Akhirnya pakai peci karena lupa. Kalau dalam kondisi ihram tidak boleh pakai peci, maka apakah ada kewajiban fidyah? Tidak ada kewajiban membayar tebusan dalam hal ini. Lakin dhanni, akan tetapi dalam sangkaanku wallahu a'lam, jika seorang itu indahu intibah, dia punya perhatian dan dia menyadari kalau minum dengan tangan kiri itu haram dan bukan hanya makruh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan sabdanya, sunnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Wakana qalbun hayya, dan dia adalah orang yang hatinya itu hidup, orang yang perhatian, tidak mungkin dia akan lupa sedikit pun semisal kasus ini. Sebagaimana dia tidak lupa kalau dia itu sangat haus. Falayan, semaka dia tidak lupa kalau minum itu dengan tangan kanan. Namun ala kulli hal, kesimpulannya yang namanya orang itu ma'aradun, dimungkinkan linisian untuk lupa. Jika makan atau minum karena lupa dengan tangan kiri, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa. Kemudian tentang masalah laundry, ma hukmu ghusli malabisina, apa hukum mencucikan pakaian kami di negeri kafir dan laundrynya itu campur, tidak model privat per satu orang namun sendiri-sendiri, namun modelnya campur. Sehingga pakaian kami dicampur dengan pakaian pelanggan-pelanggan yang lain yang merupakan orang kafir. Maka jawabnya al-ghalib, ya, kemungkinan yang lebih besar untuk pakaian orang kafir itu pakaiannya adalah najis. Karena mereka tidak kenal istinja, tidak kenal istijmar, ya, membersihkan istinja dengan tisu. Kama yajibu, sebagaimana semestinya. Maka jika memungkinkan, hendaknya dicuci secara sendiri-sendiri. Hadawal matlub, ini idealnya, ini yang dituntut, yaitu ini idealnya. Maka minta kepada tukang laundry, ya, saya mintanya privasi. Pakaian saya tidak dicampur dengan yang lain. Wa idalam yumkin, namun jika tidak memungkinkan, maka kita harus yakin atau minimal punya sangkaan kuat bahasanya tukang cucinya, anak ghusal, bahasanya si tukang cuci itu menuangkan badannya air beberapa kali, bihasu tathur fil maratil ula, sehingga pakaian tersebut boleh jadi bersih dalam bilasan yang pertama ataukah kemudian yang kedua, sehingga pada akhirnya tersisa dalam keadaan suci. Maka jika tidak memungkinkan untuk minta model privasi ketika itu laundry di negeri kafir, ya, maka ya, kita perlu tanya kepada pihak laundry, gimana model nyucinya, bilasannya berapa kali. Ya. Kalau kemudian anggap saja ini di bilasan yang pertama, airnya sudah sangat banyak, ya, maka najis dari pakaian orang kafir ini sudah larut dalam air yang demikian banyak, atau minimal di kain pertama, di bilasan yang pertama status pakaian kita itu masih kena najis, namun di bilasan yang kedua itu sudah betul-betul semuanya bersih, ya, maka tidak mengapa. Ya, maka di sela-sela perjalanan kami safar ke negeri kafir, kami tinggal di negeri kafir 3 hari atau lebih, kami keliling-keliling fi aswaqiha, di mal-malnya. Ini apa hukum jalan-jalan, ya, di mal, ya. Lighairi hajatin, tanpa ada kebutuhan untuk beli, ya cuma sekedar ingin jalan-jalan, ya, lihat-lihat pemandangan, ya. Maka apakah dalam hal tersebut terdapat masalah? Maka jawaban beliau, jika tidak ada padanya kemungkaran yang kalian saksikan dan kalian menemani duduk pelaku kemungkaran, maka tidak mengapa. Lakin akan tetapi limadza, kenapa layakunu hunaka lakum, kenapa tidaklah kalian tidak ada pada kalian rihlah jalan-jalan ila khairil bilad, keluar daerah perkampungan. Itu tinggal di kota ya, jalan-jalan sampai keluar kota sekalian. Dan kalian bawa bersama kalian ya, buku-buku yang manfaat ya, yang kalian bisa kemudian saling bisa membacanya, terutama buku-buku tafsir semacam Tafsir Ibnu Katsir. Wah, keren ya. Ini pilot Saudi Airlines ya, itu bisa baca buku Tafsir Ibnu Katsir kan. Dan tentu beliau bicara hal ini dengan dan melihat orangnya tentunya. Ini banyak pilot-pilot yang, wah ini kemampuan bahasa Arabnya juga bagus. Ya. Hatta ta'rifu kalam Allah, sehingga kalian mengetahui firman Allah. Karena mayoritas manusia pada hari ini baca Quran dan tidak faham maknanya. Maka mereka-mereka ini meskipun bisa baca dan bisa tulis, status mereka adalah ummi, orang yang bodoh, orang yang buta aksara. Karena Allah katakan, wa minhum, dan di antara mereka ada orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf. Apa yang Allah katakan, Allah yang Allah sebut dengan orang yang buta huruf, tidak mengerti kitab suci kecuali angan-angan, yaitu kecuali hanya sekedar bisa membaca. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali menebak-nebak saja, maksudnya begini atau maknanya begini. Yang dimaksud dengan ila amaniya kecuali angan-angan, artinya ila kiraatan kecuali hanya sekedar membaca. Maka orang yang baca Quran dan tidak tahu dari apa yang dia baca kecuali sekedar bacaan, maka statusnya dalam Al-Quran itu dia disebut ummi, orang yang masih buta huruf. Ya, masih buta huruf. Ya. Kalau tidak rela kita disebut orang yang buta huruf, ya belajarlah bahasa Arab. Nah, ya, sehingga tidak tergolong lagi orang yang buta huruf. Dan kalau tidak mau atau malas, ya harus terima, dikasih stempel langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih cap orang buta huruf. Meskipun bisa baca, ya, bisa baca dan bisa nulis, bisa baca Arab dan bisa nulis Arab. Ya, namun jika tidak mengerti makna apa yang dikatakan, maka statusnya masih, jika tidak mengerti makna Al-Quran yang dibaca, maka statusnya masih ummi. Maka berarti ummi atau orang yang buta huruf itu ada makna lughatan dan syar'an. Makna lughatan untuk ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dalam hal ini, tulisan Arab. Maka buta huruf Arab, itu lughatan. Namun syar'an, orang yang sudah bisa baca tulisan Arab, bisa baca Al-Quran, namun dia tidak mengerti apa yang dibaca, secara syariat masih disebut ummi, orang yang buta huruf. Maka di sini kemudian ada waktu 3 hari atau berapa tadi, itu adalah satu kesempatan bagi kalian, supaya kalian likai, supaya kalian bisa berwisata, jalan-jalan, watakor umayan faukum, bisa diisi dengan membaca apa yang manfaat bagi kalian. Ya, maka kemudian jalan-jalan di tempat yang boleh jadi ada maksiat, ada kemudian wanita buka aurat dan sebagainya, ya, atau kemudian pergi ke tempat-tempat tersebut, maka dibedakan antara ada hajat, ada kebutuhan dan sekedar lihat-lihat. Sekedar lihat-lihat. Kalau kemudian keadaannya adalah ada kebutuhan, kita punya keperluan, ya kita perlu beli satu barang dan adanya di tempat itu, tidak ada di tempat yang lain, ya, dan tempatnya adalah demikian keadaannya, maka tadi kemarin telah kita bahas, mendatangi satu tempat yang di situ ada kebutuhan kita dan kita punya kebutuhannya adanya hanya di situ dan tidak ada di tempat yang lain. Atau di tempat lain namun terlalu jauh, ya, maka boleh datang ke tempat tersebut dengan menghindari maksiat semaksimal yang bisa kita lakukan. Itu kalau ada hajat, ada kebutuhan. Namun kalau tidak ada kebutuhan, cuma sekedar mau lihat-lihat, tidak ada kebutuhan apa yang mau dibeli, maka beliau katakan, ya, kalau cuma sekedar jalan-jalan, ya, maka itu tidak mengapa, boleh, namun bersyarat. Tidak ada kemungkaran dan kemaksiatan yang dilihat di tempat tersebut. Kalau mau sekedar jalan-jalan, tanpa ada keperluan dan kebutuhan. Kemudian apakah berdosa seorang pramugara atau pilot yang bitaharubihi minarohalat, yang kabur dari penerbangan, ya, dan enggak mau berangkat. Ini sebenarnya dia enggak mau berangkat idzakana ihtiyatian, jika status dia cuma cadangan. Dia bukan dalam perjalanan ini dia bukan orang yang pokok, artinya ada pilot yang pokok, nah dia cuma cadangan. Karena cuma cadangan, saya enggak berangkat lah meskipun ada perintah dari perusahaan berangkat sebagai cadangan. Maka naladai, dan dia punya beberapa kesibukan pribadi, dia punya urusan pribadi yang ingin dia selesaikan. Maka karena alasan menyelesaikan keperluan pribadi, perintah dari perusahaan untuk berangkat itu tidak dilaksanakan. Alasannya, saya kan cuma cadangan, enggak ada saya juga enggak apa-apa. Nah, padahal aturan dari perusahaan dia harus berangkat. Meskipun statusnya cadangan, dia harus berangkat. Maka apakah orang tersebut berdosa? Jawabannya iya, dia berdosa. Karena dia kabur dari kewajiban, wajibil wadhifah, kewajiban pekerjaan. Maka athimun, dia adalah orang yang berdosa. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah al-ukud, perjanjian-perjanjian. Termasuk dalam al-ukud di sini adalah perjanjian kontrak kerja. Nah, dia telah tanda tangan kontrak kerja, dan di antara item kontrak kerjanya adalah dia boleh jadi ada ditegaskan dia berangkat, harus berangkat meskipun dengan status cadangan, atau item kontrak kerjanya dia akan mentaati peraturan perusahaan secara umum. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan laksanakanlah perjanjian. Di antara perjanjian adalah perjanjian kontrak kerja. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya semua perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban apakah telah dilaksanakan ataukah tidak. Fal wajib, maka seharusnya ayakuna musta'idan, orang tersebut adalah orang yang siap di waktu yang dia diperintahkan untuk bertugas. Tidak boleh baginya, tidak halal baginya kabur dari tugas, dan tidak boleh baginya membuat-buat alasan yang dibuat-buat. Li'anna dhalika, karena kabur tanpa izin ataupun dengan izin namun alasannya dibuat-buat, ini tergolong naqdun lil ahdi. Ini melanggar poin perjanjian, melanggar perjanjian dan tidak melaksanakan perjanjian. Kemudian tanakulul muslim, berpindah-pindahnya seorang muslim fi biladil alam, di berbagai negeri di alam ini, karena status pekerjaannya alladhi yuzawiluhu, yang dia jalani, ya ja'aluhu, maka menjadikan si muslim ini melihat banyak kesesatan dan kebodohan, al-ilhad, kesesatan, kemusyrikan, kefasikan, wal fujur, dan kemaksiatan. Maka apakah daurul muslim, peran seorang muslim tujaha dhalika, dalam menghadapi hal ini? Maka tentu peran muslim adalah berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, namun tentu dengan bekal ilmu. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kemudian apa hukum membawa mushaf Al-Quran ke negara kafir? Karena terdapat hadis yang melarang membawa Al-Quran ke negeri kafir. Ya, bagaimanakah dalam konteks sekarang? ini mau kemudian ini penerbangan ke Amerika, ke Eropa, seorang pilot bawa di tasnya Al-Quran. Apakah termasuk larangan dalam hadis? Hamlul Quran, membawa mushaf Al-Quran, jika seorang itu membawanya untuk membacanya secara pribadi, satu hal ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan dalam hadis. Baik dia safar ke negeri kafir ataukah ke negeri muslim. Membawa Al-Quran yang terlarang dalam hadis ke negeri kafir adalah manakala Al-Quran itu akan dihinakan di sana. Dan jika itu untuk kebutuhan pribadi dia, maka secara umum bisa kita katakan aman dari penghinaan dan pelecehan. Kemudian apa hukum memberikan kepada orang kafir ma'anil Quran al-murtajama, mutarjamah, buku atau kemudian terjemah Al-Quran, terjemah ma'anil Quran dan tafsirnya, dengan harapan dia masuk Islam kalau membaca buku terjemah Al-Quran. Maka beliau katakan jika yang ada di buku tersebut, di lembaran-lembaran tersebut, semata-mata terjemahan saja, maka tidak mengapa. Jika isinya cuma terjemah tanpa Arab, boleh. Jika isinya cuma terjemah tersebut, cuma terjemah saja, Arabnya tidak ada. Dikasihkan orang kafir, tidak apa-apa. Wa amal Quran, adapun Al-Quran, yang dia adalah mushaf Al-Quran, fala yumakkanu minhu, maka tidak boleh orang kafir itu diberi kesempatan untuk menyentuhnya. Ila idza kana al-insan musyahidan lahu, kecuali jika seorang itu menyaksikannya, bimakna dalam pengertian dia dawai orang kafir tersebut atau dia undang orang kafir tersebut ke rumahnya, kemudian dia perlihatkan kepadanya mushaf Al-Qur'an, kemudian dia jelaskan kepadanya makna-maknanya. Fadalah bak sebihi, maka ini tidak mengapa. Karena tidaklah dikhawatirkan dalam kondisi ini, bahasanya si orang kafir tadi akan menghina atau melecehkan firman Allah Azza wa Jal. Karena ada di depannya, dia menyaksikan Quran tersebut. Si muslim ini melihat Quran tersebut. Maka tentu enggak berani orang kafir ini untuk boleh jadi meludahinya atau kemudian atau bentuk-bentuk pelecehan terhadap Al-Quran lainnya. Namun kalau dia bawa pulang, siapa yang jamin? Dia marah dengan Al-Quran yang mengkafir-kafirkan agamanya. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah punya anak. Wah, dia tersinggung, marah, meludahi Al-Quran atau nginjak. Siapa yang bisa jamin? Tidak. Maka kemungkinan besar ada kemudian probabilitas kemungkinan dia akan menghina Al-Quran sangat tinggi. Oleh karena itu, maka kalau cuma terjemah saja tanpa Arab, yang dihadiahkan, dikasihkan, boleh, silahkan. Tapi kalau itu mushaf atau kemudian terjemah namun ada Arabnya, maka cuma boleh ditunjukkan. Boleh ditunjukkan dan diperlihatkan. Sehingga bisa dan dipastikan aman, orang ini tidak akan berani melecehkan dan menghina Al-Quran. Nah, apa hukum membawa Quran dan majalah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran ke negeri kafir? Ya, tentu Quran Arab, wah itu bolak-balik nama Allah itu disebutkan. Dan kutipan hadis juga tidak sedikit. Meskipun itu Quran umum, kalau Quran Arab Saudi, ya, maka banyak lafadz Allah, kemudian nyebut Nabi. Ini kemudian dibawa ke negeri kafir. Ilman perlu diketahui bahasanya banyak dari kami yang kemudian meninggalkan koran dan majalah tadi di kamar di hotel. Wa indama, dan pada saat orang tersebut meninggalkan hotel, tata'arat, maka dimungkinkan koran dan majalah yang isinya seperti itu lil imtihan, untuk imtihan, untuk mendapatkan penghinaan. Maka imtihan sama imtihan beda. Imtihan ujian, imtihan penghinaan dan pelecehan. Ya, ini mendapatkan penghinaan min khodamil funduk, dari pelayan-pelayan hotel, dari pekerja-pekerja hotel. Waturma dan boleh jadi dibuang fil qomaim di sampah. Maka jawaban beliau, beliau tidak jawab, namun beliau ngasih solusi. Walima layak khuduha ma'ahu. Kenapa enggak dibawa? Kenapa enggak dibawa pulang? Wa takhalas minha, kemudian dia bisa singkirkan koran tersebut, fi makan yang nadhifin, bisa dia buang atau di tempat yang bersih, tidak bersama dengan sampah. Jadi kalau koran-koran Arab, kemudian majalah-majalah Arab yang sana banyak Allah, kemudian kata-kata Allah, kemudian kutipan ayat, kemudian kutipan hadis, maka kalau dibuang, dibuang di tempat tidak bercampur dengan makanan atau yang lain, namun memang khusus tempat yang bersih, enggak kemudian kotor, enggak jorok, untuk khusus pembuangan sampah-sampah kertas yang ada tulisannya seperti itu. Dan ini berlaku dengan dalam hal ini kemudian surat-surat undangan, undangan rapat atau yang lain, ada bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, berlaku hal ini. Maka kalau mau dibuang maka harus ada tempat sampah khusus, bukan tempat sampah yang umum campur dengan makanan dan barang-barang yang bau, namun khusus sampah kertas. Nih, atau dibakar. Nanti sini kita lihat beliau bolehkan dibuang namun di tempat yang bersih. Tidak bercampur dengan benda-benda kotor lainnya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan masalah uang lembur. Ma hukmu as-sa'atil idhofiyah, apa hukum jam tambahan? Fil amal dalam kerja, ya, kerja dalam jam tambahan, berarti lembur ya. Apakah kemudian ada kaidah syariat dalam masalah ini? Wahal tadkhul, apakah termasuk dalam harta yang haram? Idalam a'malha, jika aku tidak mengerjakannya, aku tidak lembur namun dapat uang lembur. Wa katabtu, dan aku catat di laporan, anakum tumbiha, bahasanya aku lembur. Maka berkenaan dengan jam tambahan, tambahan jam kerja, maka itu tergantung aturan yang ada. Walakin al-insan, akan tapi seorang itu jika mengambil atas lembur tadi mukafa'ah gaji atau uang lembur, namun wawalam yakum biha, ya, namun dia tidak melaksanakannya, maka uang lembur tersebut alaihi haraman, adalah uang haram atasnya. Dan ini adalah termasuk memakan harta dengan cara yang batil, cara yang tidak halal. Wa ziyadatan ala dhalik, ditambah hal tersebut, di samping itu adalah uang yang haram, itu juga ada dosa berupa dusta. Hai su'ath bata, di mana orang tersebut mencatat, anu amilun, kalau dia mengerjakan lembur, padahal dia tidak kerja lembur. Maka sudah ada dua sisi negatifnya. Pertama itu uang haram. Kemudian yang kedua, ada dosa, dusta dan penipuan. Wafiha, kemudian ada sisi negatif yang ketiga. Itu fatan ila dalik, di samping hal di atas, dua hal di atas, rupanya boleh jadi dia menjadi teladan dan teladan untuk orang lain. Miman, dari orang-orang yang ia tarodat, teladan untuk orang yang ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang haram ini. Kok ada temannya? Wah, itu jadi mantap dia. Apalagi temannya jenggotan juga kayak gitu. Wah, enggak lembur teman-teman. Wah, itu yang jenggotan saja kayak gitu. Wah, yang semula temannya, teman kerjanya itu ragu-ragu mau berbuat seperti itu, akhirnya jadi punya tekad yang bulat untuk melakukan hal tersebut. Faida ra'a, kayaknya ghairahu yang tepat ini. Faida ra'a ghairahu yaf'aluhu, maka jika dia lihat orang lain kok melakukannya, orang tadi bimbang, dia ya taraddad. Ya taraddad fi artinya bimbang, artinya iya apa tidak, iya atau tidak. Kok dia lihat orang lain melakukannya, hana alil amru, maka akan ringan masalah tersebut bagi, dalam pandangannya. Oh, ini berarti tidak apa-apa, gitu kan? Karena kaedah psikologi manusia, Inna ta'asi yuhawin al-masa'ib. Adanya teladan itu menyebabkan musibah itu terasa ringan. Gempa bumi rumahnya hancur. Itu kalau sendirian itu susah sekali. Lu kok sekampung hancur semua? Oh ya, temannya banyak. Bisa itu bisa senyum tuh. Pertama kali rumah saya hancur. Sedih luar biasa dia. Tulai kanan kiri lu kok malah banyak yang lebih parah. Oh, semuanya hancur semua. Nah. Maka itu yuhawin masaib, adanya teman itu meringankan musibah, juga yuhawin ma'asi, meringankan untuk berbuat maksiat. Meringan untuk berbuat maksiat. Kama ana ta'asi, sebagaimana adanya teladan, adanya kawan, itu juga menguatkan hati orang untuk taat. Oleh karena itu Nabi katakan, siapa yang mengajak orang pada kebaikan, maka untuknya semisal pahala orang yang melakukannya. Maka nanti maka bahaya yang ketiga adalah dia bisa dapat dosa kawannya. Kawan yang ikut-ikutan, yang semula ragu-ragu, iya dan tidak. Kemudian setelah kita melakukannya, maka dia mantap, wah enggak apa-apa. Nah, ada temannya. Maka orang ini dapat dosa apa yang dilakukan oleh kawannya tanpa mengurangi dosa si kawannya tersebut. Kemudian al-ba'du, sebagian orang melakukan apa yang Allah perintahkan, namun pada saat dia ada satu masalah yang membuat dia bingung, fa inna yattakhidhu fi ra'yan, maka dia mengambil satu pendapat, wifqa mayataru lahu, sesuai dengan apa yang nampak baginya dari pemahamannya dan perkiraannya. Lalu dia beralasan, Nabi mengatakan istafti qalbak. Ya. Bertanyalah pada hatimu. Ya. Dan saya sudah bertanya dengan hati saya. Saya mantapnya begini. Ma'akillati ilmihi asyari, padahal ilmu agamanya pas-pasan. Maka apakah boleh baginya seperti itu? Wa ingdama yunabbah, ketika dia diingatkan kalau dia punya kewajiban untuk bertanya pada orang yang berilmu, dia mengatakan kul insanin wa niyatuhu. Kan masing-masing orang itu tergantung niatnya. Niat saya kan baik, niat saya mau beribadah. Allah tahu itu. Jadi dia jadikan alasan untuk tidak bertanya dalam satu perkara yang sebenarnya membingungkan dia. Maka ini ceritanya orang yang awam, orang yang ilmunya pas-pasan, menjadi mufti untuk dirinya sendiri. Padahal ini tidak boleh. Mufti untuk orang awam harus orang lain. Lain kalau orang yang berilmu, maka dia boleh memberikan fatwa untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu jawabannya, hadza la yajuzu lahu, ini satu hal yang tidak boleh dia lakukan. Kewajiban orang yang tidak berilmu adalah belajar. Kewajiban orang yang tidak tahu adalah bertanya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Arba'in Nawawiyah, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Maka ini adalah kalimat yang yukhatibu bih, Nabi tujukan kepada seorang sahabat yang hatinya sofin, hatinya jernih. Bukan hati yang berlumur dengan bid'ah dan hawa nafsu. Seandainya manusia mengambil dari hadis ini secara lahiriahnya, secara lahirnya, kemudian semua orang kemudian boleh bertanya dengan kepada hatinya, lakana likulli wahidin madhab, maka setiap orang nanti punya madhab sendiri-sendiri. Setiap orang nanti punya agama sendiri-sendiri. Walakulna, dan ini saya kita akan simpulkan dan kita katakan bahasanya alil bid'ah, semua mereka berada di atas kebenaran. Karena hati mereka telah mereka tanyai. Fa'atat hum bidhalika, lalu hati mereka telah memberikan fatwa untuk melakukan bid'ah-bid'ah semacam itu. Maka wajib atas setiap muslim untuk bertanya kepada ahlinya tentang agamanya. Haram bagi seorang itu berbicara tentang Allah atau tentang Rasulnya, itu tentang agama tanpa ilmu. Dan di antaranya adalah menafsirkan ayat atau hadis tanpa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari ayat dan hadis-hadis tersebut. Maka berkenaan dengan makna hadis istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu, maka ini tidak berlaku untuk semua orang. Ini berlaku untuk orang-orang yang hatinya jernih. Dia adalah orang-orang yang taat, kemudian dia bingung, kemudian dia bimbang. Maka mana yang dimantepi hatinya, silakan itu yang diamalkan. Kemudian apa hukum orang yang yantaki pilih-pilih hukum syar'i di antara fatwa-fatwa para ulama? Dia beralasan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah jika diminta untuk memilih di antara dua perkara kecuali dia akan memilih yang paling enak, yang paling mudah. Kemudian pilih-pilih fatwa, cari fatwa yang mana yang mudah, kemudian itu yang dipakai. Adapun orang yang tetap ruhas mencari-cari hukum yang ringan, fa'innahu kama qalal ulama, maka sebagaimana kata para ulama, maka dia telah melakukan satu hal yang haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan, siapa yang mencari-cari pendapat-pendapat yang ringan, maka dia telah tazandaqa, maka dia menjadi zindiq, maka dia jadi orang munafik, karena dia adalah orang yang mempermainkan agama Allah. Ya, maka ruhsah itu ada dua macam. Istilah ruhsah itu ada dua macam. Ada ruhsah syariah dan ada ruhsul fukoha. Kalau ruhsah syariah artinya ruhsah keringanan yang kita dianjurkan untuk mengambilnya ketika safar, boleh maka kosor, salatnya dikosor, kemudian boleh untuk tidak berpuasa, maka itu ruhsah syariah, mengambilnya tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah ruhsatul fuqaha atau ruhsatul fuqaha, itu adalah pendapat ulama fikih yang ringan. Yang ringan. Pendapat yang ringan, yang gampang, yang mudah. Nah, kalau mengambil ruhsah syariah satu hal yang diperintahkan. Namun kalau mencari-cari ruhsatul fuqaha, nah ini satu hal yang terlarang. Ada satu masalah, dia jumpai ada tiga pendapat, maka mana ya yang paling enak? Nah, oh yang ini, kemudian yang itu yang diambil. Bahkan ketika jika dia nemu cuma satu pendapat atau satu pendapat, wah kok dirasa sulit, ada enggak pendapat yang enak? Nah. Ada enggak pendapat yang lain yang membolehkan? Nah. Amma idza ta'arada indahu, jika bertentangan pada dirinya pendapat dua ulama dan dia tidak bisa merojihkan salah satu dari keduanya, maka di sini ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan hendaklah dia ambil pendapat yang paling keras, karena itulah yang paling hati-hati. Pendapat kedua mengatakan ambillah pendapat yang paling ringan, karena hukum asalnya adalah bara'atu dzimmah, bebasnya orang dari kewajiban dan bebasnya orang dari dosa. Pendapat ketiga mengatakan dia boleh milih. Wa fi dzanni, dalam sangkaanku, wal ilmu indallah, pastinya adalah Allah yang tahu. Tidaklah mungkin ayat tasawa sama menurut seseorang dua ulama dari segala sisi. Dan jiwa yang sehat tidak boleh tidak pasti punya kecenderungan kepada kebenaran. Li'ano, karena kebenaran itu pasti cocok dengan fitrah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebaikan itu adalah sesuatu yang mantap dalam hati. Watma'ana ilahil qalbu, dan hati itu mantap dengannya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang membuat bimbang dalam hati, dan Anda tidaklah suka kalau orang mengetahuinya. Maka mengambil yang paling mudah, mengambil yang paling mudah, ini dilakukan setelah tidak bisa melakukan proses tarjih. Proses untuk memilih mana yang lebih kuat. Maka kewajiban talibul ilmi atau kemudian orang awam sekalipun, ya, ketika kemudian ada dua pendapat ulama, dia jumpai ada dua pendapat ulama yang bertentangan, maka dia berusaha untuk memilih. Kalau talibul ilmi, memilihnya dari sisi kekuatan dalilnya. Kalau orang awam dilihat dari ulamanya, ini ulama dua, ini ulama ini mana yang lebih pintar, mana yang lebih spesialis dalam masalah fikih, mana yang bisa lebih spesialis dalam masalah fikih kontemporer. Maka dia tentu dia punya pilihan-pilihan. Nah, kalau dia bisa melakukan tarjih, boleh misalnya tarjih dari sisi orangnya, ini lebih pintar kalau masalah fikih daripada yang itu. Maka kewajiban dia adalah mengambil mana yang lebih rajih menurut dia. Oh, ini lebih pintar beliau ini, maka pendapat dia yang dipakai. Baru kalau setelah, kok sama pintarnya? Enggak bisa saya bedakan. Pintar semua. Nah, selevel semua, senior semua. Nah, senior dalam ilmu semua. Mantap semua. Mantap semua dalilnya dan alasannya. Ya, maka di sini, nanti kemudian ulama berselisih pendapat. Tadi ada tiga pendapat. Salah satunya memang mengatakan, silakan ambil yang paling mudah. Namun beliau sampaikan, ketika orang itu mau ngambil satu hal yang mudah, namun di hatinya itu ada ganjalan, maka jangan dia ambil. Dia jangan ambil. Karena kebaikan itu adalah apa yang mantap di hati. Ini yang paling mudah, namun saya enggak mantap ini. Enggak mantap. Lebih cenderung pendapat yang ini, yang kemudian boleh jadi lebih sulit. Dia rasa itu lebih menenteramkan hatinya. Maka hendaklah dia beramal dengan mana pendapat yang lebih menenteramkan hatinya. Dan di tempat lain saya menurut saya menegaskan, kalau kemudian orang itu bingung tidak bisa melakukan tarjih, maka adalah yang dia pilih adalah yang paling mudah. Namun ingat juga apa ya pertimbangan beliau sampaikan, bahasanya kebaikan itu adalah apa yang mantap di hati. Tanyakan, kalau orang itu adalah orang yang baik, tanyakan ya, orang yang ngaji atau orang awam yang memang tulus. Ya. Tanyakan pada hatimu, apakah pendapat yang gampang semacam ini mantap di hatimu? Kalau enggak mantap di hatimu, jangan ambil pendapat itu. Ambil pendapat yang lain. Dan ini dilakukan jika ta'aradu indahu, bertentangan di sisinya dua pendapat. Bukan tidak berlaku untuk orang yang sudah nemu satu pendapat, pendapatnya dianggap berat, kemudian dia tanya kepada orang lain, karena memang mau cari kira-kira mana nanti cari pendapat yang fatwa yang lebih ringan. Maka permasalahan ta'arud, permasalahan pertentangan antara pertentangan fatwa dan pendapat ulama, itu berbeda dengan tatabu' urhos. Berbeda dengan tatabu' urhos. Cari-cari yang gampang. Orang yang cari-cari gampang, itu dia sudah tanya kepada orang yang berilmu, dia tidak langsung mau mengamalkannya. Wah, itu jawabannya berat lah. Nah, saya mau tanya yang lain aja lah, mudah-mudahan ada yang lebih ringan. Nah, itu tatabu' urhos. Padahal kewajiban orang awam dan orang yang tidak tahu, tidaklah dia tanya kepada satu orang, kemudian dia amalkan. Tidak boleh dia bertanya lebih dari satu orang. Itu adab etika istifta, minta fatwa. Maka kalau tanya, ketika orang itu tanya, punya satu masalah, kemudian dia bertanya, maka tanyanya lewat SMS atau semacam itu, dia cuma boleh ngirim pertanyaan kepada satu orang. Tidak boleh kemudian dia kirim, sekali kirim 10 orang. Tidak boleh. Tidak beretika. Etika istifta, tanya pada satu orang. Setelah dapat jawaban, dan itu adalah orang yang dia pilih, yang dia beranggapan kalau dia adalah layak untuk ngasih jawaban, maka amalkan. Boleh bertanya kepada orang yang lain, dalam ulama yang lain, ustadz yang lain, dengan pertanyaan yang sama, manakala dia merasa di jawaban orang yang pertama ada yang mengganjal. Kayaknya ada hadis semacam itu, semacam ini yang kok kemudian jawabannya seperti itu. Kalau ada hal yang mengganjal, maka baru boleh dia coba tanya kepada yang lain. Nah, jika tidak ada masalah di jawaban orang ini, jawaban ustadz tersebut atau jawaban ulama tersebut, tidak ada masalah, maka tidaklah dia segera mengamalkannya. Tidak, malah kemudian menunda amal dan bertanya kepada yang lain. Adapun orang yang tadabburus terlihat, dia sudah bertanya, sudah dapat jawaban, tidak ada ganjalan dari sisi dalil, dari sisi konten jawaban, tidak ada ganjalan, dia tidak langsung mau beramal, tanya dulu kepada yang lain. Nah, ini tadabburus. Ini orang yang cari-cari yang gampang. Kemudian apa hukum menyimpan uang di bank ribawi? Perlu diketahui bahasanya, ada perusahaan perbankan, syarikat masrafiyah atau ada bank yang lain yang takum binafsil amal melakukan hal yang sama, watuqadim dan memberikan takriban kurang lebih pelayanan atau servis yang sama, baik bank tersebut ada di dalam Mamlakah atau di luar Mamlakah di luar Arab Saudi. Watuqlinu dan bank yang lain tersebut mengumumkan dirinya kalau dirinya itu telah bebas dari riba. Maka jawaban dia tidaklah diragukan menyimpan atau menaruh uang di bank yang bebas riba, tentu ahsan bikathir, jauh lebih baik. Dengan catatan, jika memang bank tersebut terpercaya, tidaklah kemudian dikhawatirkan hilangnya uangnya di tempat tersebut. Demikian juga dengan catatan, dia memang betul-betul bersih dari riba, tidak hanya sekedar klaim. Adapun meletakkan atau menyimpan uang di bank ribawi dan itu tanpa mengambil bunganya dan membiarkan bunganya itu di bank, fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Indal hajah jika memang dibutuhkan karena dia punya duit yang banyak atau sangat banyak dan dia khawatir kalau disimpan di rumah. Kalau tidak ada kekhawatiran dari sisi keamanan, berarti tidak ada hajat. Dan perlu diketahui pendapat saya, Nusaymin rahimallahu ta'ala, berkaitan dengan masalah bunga tabungan. Kalau beliau mengharamkan penabung di bank ribawi, dia bolehkan nabung di bank ribawi jika memang ada kebutuhan jaminan keamanan, non beliau haramkan untuk mengambil bunganya. Bunganya wajib ditinggal di bank. Ini pendapat beliau, bunga bank, bunga tabungan itu wajib ditinggal di bank dan tidak boleh diambil sama sekali, meskipun untuk disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial sekalipun. Ini, apalagi untuk kepentingan pribadi jelas tidak boleh. Cuma untuk disalurkan itu juga beliau tidak boleh, harus ditinggalkan di bank tersebut. Itu pendapat fikih Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam masalah ini. Maka beliau katakan, beliau syaratkan biduni akhdi riba, tanpa mengambil bunganya. Meskipun dalam hal ini ada pendapat yang lain, ada sudut pandang yang lain yang membolehkan penabung di bank ribawi untuk ngambil bunga, namun dengan syarat tidak dipakai untuk kepentingan pribadinya, namun disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Dan pendapat yang kedua dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, lebih tepat dalam masalah ini. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah mendapatkan uang asuransi. Khutut Tayran Al-Jawiyah, perusahaan penerbangan, dan ini bisa dikatakan semua perusahaan penerbangan, tadfa, membayar li syarikah ta'min, kepada perusahaan asuransi, ta'minan sanawiyan, asuransi tahunan, untuk toyariha, untuk para pilotnya. Yang bayar perusahaan, pilotnya diasuransikan. Wabitali pada gilirannya, pada saat terjadi doror badani, pada saat terjadi bahaya pada fisik si pilot, asna amalihi, saat dia kerja, maka syarikat ta'min tu'ti, maka perusahaan asuransi tu'ti menyerahkan mablar sejumlah minal mal, harta. Apa namanya di sini? Apa istilahnya? Polis, oh ya, takwidon. Kalau terjemahnya takwidon itu ganti untuk kecelakaannya. Takwidon lima asobahu, ganti atas kecelakaan yang menimpa dirinya. Atau bahasa bebasnya, memberikan polis asuransi atas kecelakaan yang terjadi. Maka apa hukum dari si pilot ini mengambil polis asuransi? Maka jawabannya, jika pilot tersebut tidaklah dia ambil dari gajinya sedikit pun, muqabil dalika, sebagai kompensasi atas mendapatkan polis asuransi, fala ba'sa, maka tidak mengapa baginya untuk memanfaatkan dan mengambil polis asuransi tadi. Syaratnya, setoran asuransi apa namanya? Premi asuransi itu semuanya dari perusahaan, tidak potong gaji. Maka itu jika itu seluruhnya dari perusahaan, ditanggung oleh perusahaan dan tidak potong gaji untuk premi asuransi, maka beliau katakan ketika terjadi kecelakaan kemudian dapat polis, maka boleh mengambilnya. Li anat tayar, karena pilot di sini statusnya pekerja, warabihon, dan dia adalah orang yang cari untung, dan yukhat minhu syai', tidak ada satu pun sedikit pun dari gajinya yang diambil untuk premi asuransi, dan kerja dia dengan perusahaan itu kerja beres, la syai'a fiha, tidak ada masalah badannya. Maka itu urusan itu dosanya perusahaan. Nah, itu dosanya perusahaan, untuk karyawan dia tidak masalah. Untuk pihak karyawan, maka dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal. Dikasih hadiah. Dia tidak bayar. Jadi statusnya dikasih hadiah. Maka halal untuk dia. Halal untuk dia. Nah, kalau kemudian polis itu preminya itu dari potong gaji, ya, maka haknya cuma hak premi yang dia bayarkan, total premi yang dia bayarkan. Selainnya, maka itu harta haram. Ya, yang wajib dia salurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau total dari premi yang berasal dari gajinya, itu halal untuk dirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.